Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'du. Kembali kita lanjutkan, masih kutipan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala di Majmu' al-Fatawa. Kandungan yang kelima dari Al-Ma'idah 105. Beliau katakan, ayyakum bil amri wan nahyi alal wajhil masyru'. Hendaklah seorang itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dalam bentuk yang dituntunkan. Bagaimanakah wajah al-masyru', bentuk yang dituntunkan dalam amar ma'ruf nahi mungkar? Pelaksananya harus memiliki modal ilmu, yaitu ilmu sebelum melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa rifqi, dan lembut, yaitu saat proses melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana telah kita pernah baca di bagian awal-awal kitab ini. Wasabr, dan sabar, yaitu setelah selesai melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dimungkinkan akan mendapatkan gangguan, maka perlu bersabar. Demikian juga bentuk al-masyru' dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah wa husnul qasdi. Niat yang benar, niat yang tulus, semata-mata ingin menyebarkan kebenaran, mengharapkan agar orang itu taat, bukan mengharapkan agar orang jadi pengikutnya, namun mengharapkan orang menjadi pengikut Allah dan Rasulnya. Wasulukis sabilil qas, as-sabil al-qasdi, dan menempuh jalan yang benar, al-qasdi, yaitu jalan yang lurus. Fa inna dhalika dakhilun fi qawlihi, maka melaksanakan itu semua termasuk bagian dari alaikum anfusakum, urusilah diri kalian sendiri. Maka uruslah diri kalian dalam artian hiasi diri kalian dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar dalam bentuk yang masyru'. Demikian juga hal ini, poin kelima ini adalah bagian dari idah tadaitum. Jika kalian mengamalkan hidayah, maka di antara bentuk mengamalkan hidayah adalah amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar. Maka inilah 6 poin yang bisa kita simpulkan dari ayat di atas. Liman huwa ma'murun, yang berlaku untuk orang yang diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa fiha ma'nan akhar, dan ada poin yang lain. Ya, ada pesan yang lain, pesan yang keenam, berarti poin yang keenam, kandungan Al-Ma'idah ayat yang ke-105. Yaitu ayat ini memerintahkan kita untuk iqbalul mar, indahnya seorang itu peduli dan perhatian dengan apa yang maslahat untuk dirinya. Mencari ilmu yang manfaat untuk dirinya dan mengamalkan amal-amal yang manfaat untuk dirinya. Sehingga orang yang peduli dengan urusan dirinya, maka dia akan berpaling dari hal-hal yang tidak manfaat bagi dirinya. Ini adalah bagian dari alaikum anfusakum, urusilah dirimu. Maka termasuk urusi dirimu adalah lakukan hal-hal yang maslahat dan manfaat untuk dirimu. Kalau kita melakukan hal-hal yang maslahat dan manfaat untuk diri kita, maka konsekuensinya kita tinggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Sahibus Syariah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagus keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat. Menurut Syekh Al-Ubaylan, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Perlu diketahui bahasanya hadis ini statusnya diperselisihkan ulama. Ada yang menilainya hadis yang sahih sebagaimana di sini, ada yang menilainya hadis yang sanadnya dhaif. Ala kulli hal, isinya satu hal yang benar, banyak dalil Al-Quran yang menunjukkan kalau orang yang benar-benar beriman itu akan berpaling dari laghwun, dari hal-hal yang sia-sia. Maka di antara hal yang ditinggalkan, la siyama lebih-lebih kathratul fudul. Fudul itu sesuatu yang sisa, sesuatu yang tidak diperlukan, sesuatu yang sudah over. Ini sudah over banyak lagi. Dan itu laisa bil mar'i ilai hajah. Orang itu tidak membutuhkannya. Nah, offer yang seorang itu tidak membutuhkannya, yang seharusnya ditinggalkan, itu boleh jadi min amri dini ghairihi wa dunyahu. Perkara agama orang lain atau urusan dunia orang lain. Maka itu hal yang fudul. Urusan agama orang lain yang sudah tidak kita butuhkan. Demikian juga urusan dunia orang lain yang tidak kita perlukan. Ya, maka membicarakan dunia orang lain atau membahas agama, kualitas agama orang lain yang tidak dibutuhkan, yang tidak ada hajat untuk membicarakannya. Maka ini adalah fudul, termasuk dari ma la ya'nihi, sesuatu yang tidak menjadi urusannya dan hal yang manfaat baginya. Maka bicarakan dunia orang lain, bicarakan gaji orang lain. Nah, ini itu gajinya berapa ya? Penghasilannya per bulan berapa? Nah, itu fudul. Nah, apa manfaat yang dia dapatkan dari hal tersebut? Apakah kemudian dia tambah gaji kalau kemudian bicarakan gaji orang lain? Enggak. Demikian juga perkara agama orang lain. Kualitas agama orang lain yang kita tidak memerlukannya. Kalau kita bicarakan dalam rangka memotivasi semangat kita karena dia bagus, atau boleh jadi kualitas agama di sini nilainya negatif, riba, namun riba yang tidak diperlukan. Artinya kalau riba dalam artian mengribah maksiat, namun itu dalam bentuk disampaikan kepada orang yang bisa menasihati, maka itu dibolehkan, namun secukupnya. Nah, lebih dari cukup, fudul. Lebih dari cukup, itu fudul. Di antara perkara dunia, agama orang lain, tahdir ahli maksiat. Boleh jadi ada yang fudul. Tahdir itu kan tujuannya agar orang mengingatkan untuk tidak dekat-dekat. Jika itu sudah cukup dengan sekali, tidak perlu dua kali. Sudah cukup di sekali. Tidak perlu ditambahi lagi, besok ngomongkan lagi, besok ngomongkan lagi, besok ngomongkan lain. Maka yang lebih dari cukup, fudul. Dan itu termasuk layak nihi. Ini perkara yang tidak maslahat bagi seseorang. Karena perkara yang tidak maslahat bagi seseorang itu boleh jadi sesuatu yang sia-sia dan boleh jadi sesuatu yang berdosa. Ya, boleh jadi sesuatu yang sia-sia, tidak ada dosanya, tidak ada pahalanya, dan boleh jadi termasuk malayaknihi, ada sesuatu yang berdosa. Ya, maka jika orang mau mengingatkan ini ada orang yang berbahaya, perlu diwaspadai, kalau itu sudah cukup dengan sekali, ya sudah cukup. Besok tidak usah diulang lagi. Wong pendengarnya sama. Nah, kenapa diulang lagi? Diulang lagi kalau ada pendengar yang berbeda sehingga butuh, dia belum tahu informasi yang perlu bagi dirinya. Itu seandainya memang orang tersebut layak untuk ditahdir, ya kan? Maka cukup sekali. Enggak perlu harus jadi menu setiap hari, setiap majelis. Nah, itu fudul. Fudulnya dia sudah kathroh, kan? Fudulnya sudah fudul kebanyakan. Karena setiap majelis, setiap ngomongkan itu terus. Padahal audiennya itu juga. Artinya sudah enggak diperlukan. Membicarakan dunia orang lain yang dia tidak punya hajat untuk itu. Enggak ada kebutuhan untuk itu. Walasiyama. Lebih-lebih lagi ketika membicarakan dunia orang lain atau membicarakan agama orang lain, itu lihasadin. Motivasi hasad. Motivasi persaingan jumlah pengikut dan jumlah murid. Atau riasatin. Atau untuk motivasi kepemimpinan. Supaya dia yang dimuliakan, maka orang lain harus dihabisi. Ini kan, supaya dia naik, maka orang lain dihabisi. Wa kadzalika al-amal. Demikian juga amal. Amal yang fudul. Fa sahibu imma mu'tadin zalimin. Maka orang yang melakukan hal ini, ya, orang yang melakukan fudul dalam masalah membicarakan dunia, dalam melakukan perbuatan. Kalau dalam amal, ya boleh jadi hajar yang kelewat batas. Fudul. Sudah takarannya harusnya cukup sekian. Kok ditambahi? Kan? Berarti sisanya fudul. Sisa yang tidak diperlukan. Fasahibu, maka orang yang melakukan hal ini, fudul, sesuatu yang sisa, yang lebih dari kadar proporsional, baik perkataan ataupun perbuatan, baik itu urusan agama orang lain ataukah dunia orang lain, maka pelakunya itu boleh jadi mu'tadin zalim. Orang yang zalim. Orang yang zalim. Kenapa? Apa yang memotivasi orang untuk melakukan fudul dalam masalah ini? Fudul dalam hajar, fudul dalam tahdir. Apa yang menjadi motivasi? Boleh jadi karena memang dasarnya orang itu sengaja seperti itu. Mu'tadin zalim. Dia memang zalim. Boleh jadi juga, kenapa orang itu fudul dalam tahdir, dalam membicarakan agama orang lain, dalam hajar. Ima safihun abisun. Orang bodoh yang suka main-main. Suka melakukan hal yang sia-sia. Abis. Orang yang melakukan hal yang sia-sia. Main-main. Safih itu adalah orang yang melakukan sesuatu hal yang dia tahu itu tidak manfaat. Dia tahu tidak manfaat, dia kerjakan. Ya, ingin buang-buang waktu saja. Gitu. Kok tidak ada yang dibicarakan, ya sudah membicarakan orang, nahdir orang. Kan sudah enggak ada kehabisan materi kan. Kehabisan materi ya, bicarakan orang, nahdir orang. Dia ngerti itu sia-sia. Tidak ada manfaatnya, namun dia nekat untuk mengerjakannya. Maka itu dua kemungkinan, ya. Itu dua kategori manusia yang fudul dalam membicarakan orang lain atau fudul dalam masalah amal yang berkenaan dengan orang lain. Itu ada dua kemungkinan. Boleh jadi dia adalah orang yang memang sengaja berbuat demikian, zalim, dan boleh jadi dia itu memang tidak berakal. Jadi perlu dimaklumi, akalnya tidak sempurna. Nah, akalnya tidak sempurna sehingga dia hobi dengan sesuatu yang tidak manfaat untuk dirinya, bahkan membahayakan dirinya. Ya, kalau kemungkinan yang kedua, nah maka ini ya perlu agak-agak dimaklumi lah ya. Nah, karena safih, kan? Meskipun harusnya safih itu tidak boleh ngomong, ya. Wa ma aktsara ma yusawwiru syaitan dzalika. Dan betapa seringnya setan itu mendeskripsikan hal itu, menggambarkan hal itu, menggambarkan, memprovokasi orang untuk melakukan fudul dalam membicarakan orang lain dan dalam melakukan tindakan terhadap orang lain. Itu ditampilkan oleh setan bisuratil amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Ditampilkan kalau Anda melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, wah itu dimotivasi setan. Setan memotivasi, ayo semangat lagi, ayo yang semangat. Anda melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka yang mendorong itu setan katanya. Dan setan mengatakan ini amar ma'ruf nahi mungkar, padahal itu fudulul kalam, fudulul amal. Itu adalah ucapan yang fudul, perbuatan yang fudul berkaitan dengan agama orang lain ataupun dunia orang lain. Namun kata setan, ini amar ma'ruf nahi munkar. Kata setan, ini jihad fisabilillah. Anda mujahid. Nah, Anda adalah orang berjihad. Wah, semangat luar biasa. Kan? Maka enggak kendur-kendur. Terus saja konsisten. Kan? Karena merasa berjihad. Dan provokasi setan. Padahal wa yakunu min babi zulmi wal udwan. Padahal fudulul kalam tadi adalah kezaliman dan perbuatan melanggar batas. Fata'amalul ayat fi hadil umuri, maka merenungkan ayat di atas surat Al-Maidah 105 tadi adalah min anfa'il asya' lil mar'i. Satu hal yang sangat manfaat bagi seorang. Dan jika Anda mentelaah, memperhatikan dan mencermati perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat ini, di antara ulamanya. Oh, jadi sejak perselisihan di antara ulama itu sudah, di antara masyayikh perselisih itu biasa. Gitu ya. Nah, perselisihan di antara ulamanya. Ya, maka bukanlah syarat ulama, mereka tidak berselisih. Ulama yang paling ulama sahabat. Mereka berselisih, bahkan perang. Itu ulamanya ulama. Ya, maka kalau cuma masyayikh ya lebih wajar lagi. Ya. Maka bukanlah syarat untuk alim, mereka tidak berselisih antara satu dengan yang lain. Wa'ubad. Dan perselisihan di antara para ahli ibadah. Perselisihan di antara para penguasa dan para pimpinan. Maka jika Anda merenungkan dan Anda telaah perselisihan yang terjadi di antara berbagai macam orang tadi, ya, baik tokoh politis, tokoh sosial, ataupun tokoh keagamaan, ya, wajata aktsaru min hadza dharbi. Maka Anda jumpai mayoritasnya perselisihannya adalah gara-gara di atas. Fudul yang diikuti tadi. Di mana orang itu semangat melakukan sesuatu karena dimotivasi setan, dianggap itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, jihad fisabilillah. Alladhi wal baghyu, yang hakikatnya itu adalah kezaliman. Non merasa jihad fisabilillah, padahal hakikatnya kezaliman. Itu mayoritas perselisihan. Dan beliau katakan termasuk perselisihan di antara ulama. Termasuk perselisihan di antara para ulama sebagainya motivasi pembelaan terhadap agama. Padahal itu kezaliman. Dan boleh jadi kenapa kezaliman itu terjadi sehingga membuahkan perselisihan bita'wilin atau birai ta'wil. Ada yang bita'wil, ada yang birai ta'wil. Sengaja. Fahuwa zalimun mu'tadin. Dia memang orang zalim. Sengaja. Enggak ada ta'wil. Enggak ada ta'wil di sini artinya al-khata' fil istihad. Kesalahan dalam beristihad. Ada yang tanpa ta'wil. Artinya memang ngerti salah. Namun ya nekat. Nah. Ada yang bita'wil. Ada yang karena salah beristihad. Menurut istihad dia ini mubtadi. Maka dia berjihad untuk memeranginya. Padahal dia khata' fil istihad. Padahal istihad dia keliru dalam menilai si fulan mubtadi. Mubtadi hisbi. Ini khata' fil istihad. Non, dia sudah beristihad sungguh-sungguh dan berdasarkan istihadnya ini memang mubtadi. Maka dia berjihad luar biasa untuk memeranginya. Dan yang terjadi adalah hakikatnya kezaliman. Karena dia bukan mubtadi. Dia bukan ahli bid'ah. Kama barat Jahmiyah alal mustannah. Sebagaimana Jahmiyah yaitu Mu'tazilah. Itu zalim terhadap para ahli sunnah dalam mihnatu sifat wal Quran. Dalam kisah mihnah. Di zaman Ma'mun berkaitan dengan sifat Allah. Itu khususnya masalah Al-Quran. Al-Quran itu sifat Allah ataukah makhluk ciptaan Allah. Mereka paksakan. Dan mereka paksakan keyakinannya. Dan dengan itu dia melakukan kezaliman. Dan boleh jadi kezaliman didudukan oleh Jahmiyah ini boleh jadi bita'wil au birir ta'wil. Boleh jadi mereka merasa itulah hak. Quran itu makhluk. Dalam mereka membela agama, mensucikan Allah. Maka mereka mereka zalimi para ahli sunnah. Mustanna di sini maksudnya ahli sunnah. Maka di sini ada faedah bahasa atau istilah lain untuk ahli sunnah. Ini ada istilah mustanna. Itulah ujian yang dialami oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Sebagaimana ahlul bidah zalim terhadap ahli sunnah maratan muta'adidah. Dalam banyak kesempatan, berulang kali. Sebagaimana kezaliman nasibah, orang yang membenci ahlil bait, salah satu sekte khawarij, yang zalim kepada Ali dan keluarga Nabi. Sebagaimana kezaliman musyabihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, terhadap munazihah, terhadap ahlu ta'til, yang ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wakama yabghi ba'dul mustanna imma ala ba'dihim. Demikian juga sebagaimana kezaliman yang dilakukan oleh sebagian ahli sunnah kepada sesama ahli sunnah. Maka ribut di antara sama ahli sunnah itu min qadimiz zaman. Ya. Ribut di antara ahli sunnah itu sejak masa silam. Enggak usah kaget. Ya. Ada yabri ba'duz ahli sunnah ala ba'din itu sejak masa silam. Ya. Ini bukan ahli sunnah zalim dengan sebagian yang lain. Memubtadikan orang yang bukan mubtadik. Menilai sesat seorang sunni dan padahal bukan orang yang sesat itu min qadimiz zaman, sejak masa silam itu sudah ada, itu sudah ada. Maka beliau katakan, beliau ceritakan realita ada sebagian ahlu sunnah yang zalim dengan sesama ahlu sunnah. Wa imma ala na'in minal mubtadi'ah, demikian juga kezaliman sebagian ahlu sunnah terhadap sebagian ahli bid'ah. Maka ada kezaliman, kezaliman ahlu sunnah kepada mubtadi' ada. Tidak mesti bentuknya itu mubtadi' zalim sama ahlu sunnah, tidak mesti. Ya. Tidak mesti ahli bid'ah zalim sama ahlu sunnah, tidak mesti. Dijumpai juga ahlu sunnah zalim kepada ahli bid'ah. Kenapa? Apa bentuk kezaliman ahlu sunnah kepada sebagian ahli bid'ah? Biziadati alama amarallahu bihi. Dengan melaksanakan perintah Allah namun overdosis. Overdosis dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan overdosis dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan itulah dosa yang disebut dengan israf. Dalam firman Allah di surat Ali Imran, Rabbana ighfir lana dzunubana. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Ini maksiat. Wa isofana fi amrina. Nah ini melaksanakan perintah namun overdosis. Dan itu dosa. Dan kita perlu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman ini. Wa bi izai hadzal udwan. Maka di samping ada yang overdosis dalam melaksanakan perintah, di sisi lain ada taksirul akharin. Ada yang tidak melaksanakan perintah sebagaimana mestinya. Fima umira bi minal haq, dalam melaksanakan kebenaran yang diperintahkan kepadanya. Fima umira bi minal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Demikian juga dalam hal yang diperintahkan kepadanya, dia tidak semestinya dalam hal melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya berupa amar ma'ruf nahi munkar. Fi hadzal umri kulliha, dalam semua perkara ini. Maka dijumpai juga di sisi ada ahlu sunnah yang overdosis dalam melaksanakan perintah Allah, contohnya dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Demikian juga dijumpai ada sebagian orang, sebagian kaum muslimin yang diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar namun malah tidak melakukannya, atau melakukannya namun tidak memenuhi kadar yang seharusnya. Fama ahsana, maka betapa indahnya perkataan salah seorang ulama salaf, tidak Allah memerintahkan satu hal kecuali setan akan menghadang dengan dua cara. Setan tidak peduli dengan cara yang manakah dia berhasil. Boleh jadi setan menghadang dengan menyesatkan orang, menyimpangkan orang dari jalan yang benar dengan ghulu, dengan sikap ekstrim berlebih-lebihan, atau taksir, atau malah tidak melaksanakan perintah. Fal mu'in alal itsmi wal udwan, maka ada orang yang menyokong tindakan dosa dan permusuhan. Di samping itu ada orang yang tarikul i'anah, tidak mau menyokong bir wa taqwa, amal kebajikan dan takwa. Wa fa'ilul ma'muri bihi wa ziyadah manhun anha, dan orang yang melaksanakan hal yang diperintahkan namun plus tambahan. Orang yang melaksanakan hal yang diperintahkan namun plus tambahan, overdosis dalam melaksanakan hal yang diperintahkan, manhiun anha, ini tindakan yang terlarang. Bi'izaihi, di samping itu ada hal yang juga terlarang, tarku al-manhi anhu wa ba'dil ma'muri bihi, meninggalkan hal yang dilarang plus ba'dil ma'muri bihi, meninggalkan sebagian yang diperintahkan. Meninggalkan hal yang dilarang benar, itu sikap yang benar, meninggalkan yang dilarang. Namun kok plusnya, kok plus meninggalkan pula sebagian hal yang diperintahkan. Maka ini jadi tercela. Meninggalkan bid'ah betul, namun kemudian tidak semangat melakukan sunnah yang menjadi kebalikannya, nah itu sikap tercela. Dia tinggalkan zikir yang bid'ah, namun malas berzikir yang masruk. Namun malas berzikir, wow, semangat tinggalkan zikir yang bid'ah. Nah, dia sendiri jarang zikir. Maka ini tercela. Sebagaimana orang yang melakukan zikir yang bid'ah, maka dia melakukan hal yang diperintahkan namun overdosis. Dia diperintahkan untuk berzikir, maka dia berzikir memakai cara tambahan yang tidak dituntunkan. Ini tercela. Demikian juga yang tercela, orang meninggalkan hal yang dilarang, meninggalkan bid'ah namun plus meninggalkan hal yang diperintahkan. Maka sebagian orang semangat untuk mencela zikir yang bid'ah, namun tidak diimbangi dengan semangat untuk berzikir yang masyru'. Nah, jadinya sama-sama tercela. Nah, sama-sama tercela. Zikir yang tidak ada tuntunannya dengan cara yang tidak ada tuntunannya tercela. Malas berzikir yang dituntunkan juga tercela. Meskipun dia telah tinggalkan bid'ah yang merupakan hal yang terlarang. Nah, yang benar itu menghindari dua hal ini. Berjalan tengah di antara dua sikap ini. Melaksanakan perintah namun overdosis ditambah bid'ah, dengan meninggalkan hal yang terlarang namun juga ditambahi meninggalkan hal yang diperintahkan. Ini dua-duanya tercela. Shiratal mustaqim adalah jalan tengah di antara keduanya. Oleh karena itu, wallahu yahdina shiratal mustaqim. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kita jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah tengah-tengah di antara dua sikap tadi. Melaksanakan hal yang diperintahkan namun ditambahi dengan sesuatu yang tidak dituntunkan. Nih, satu sisi, kemudian di sisi yang lain, nih ekstrem kanan, ekstrem kirinya, meninggalkan hal yang diperintahkan namun plus juga meninggalkan hal yang dilarang namun plus meninggalkan hal yang diperintahkan. Dua-duanya tercela. Shiratal mustaqim tengah di antara itu. Tinggalkan bid'ah, rajin kerjakan amal sunnah, kebalikan dari bid'ah itu. Tinggalkan zikir yang mengada-ada, namun rajin berzikir sesuai dengan tuntunan. Wala haula wala quwata illa billah, namun tentu bisa berjalan tengah di situ satu hal yang luar biasa. Kita tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan judul kaidah ini satu hal yang menarik. Beliau mengatakan bahwasanya sikap benar dalam menyikapi berbagai macam hawadis al-mutaghayyirah, kejadian peristiwa di lingkungan kita yang berubah-ubah. Maka cara menyikapinya itu wajib dibangun di atas dua unsur, dua-duanya. Faham dalil syariat dan faham hukum Allah di dunia manusia. Kalau terjadi demikian, maka akan terjadi apa? Jika kemudian gejalanya semacam ini, maka kelanjutannya seperti apa? Maka orang yang mau memberikan fatwa dalam masalah ini, dalam hawadis mutaghayyirah, dia harus punya dua hal ini. Dia mempelajari sunanillah fi khalqihi, jika ada gejala ini tidak lanjutnya apa. Jika ada kemudian mulai semarak semacam ini kedepannya bagaimana, dan bagaimana cara mengatasinya. Ini perlu dipelajari. Di samping belajar adalah syariah. Keduanya dipadukan, punya hak untuk berfatwa. Besoknya belas apa tidak? Ini fatwa dalam masalah ini harus dibangun di atas dua hal ini. Enggak cuma semata-mata dalil. Dalil kaidah. Maka itu baru syarat pertama. Dalil kaidah baru syarat pertama. Untuk berfatwa, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Apalagi untuk orang lain. Kemudian yang kedua adalah sunanillah fi khalqihi. Gimana sunatullah, hukum Allah di tengah-tengah makhluknya. Ada pola-pola. Ada pola-pola yang Allah tetapkan. Allah letakkan di di dunia ini, itu perlu dipelajari atau wajib dipelajari bagi orang yang mau berfatwa dalam masalah ini. Kalau orang mau bertaklid, ya sudah, tinggal taklidlah dengan orang yang layak untuk ditakliti. Namun kalau orang mau berbicara, orang mau berbicara, mau berfatwa, mau kemudian nulis status Facebook, masalah ini, dia harus punya dua bekal ini. Jangan cuma semata-mata dalil, dia tidak menimbang, tidak punya ilmu tentang sunanillah fi khalqihi. Non orang yang sibuk dengan sunanillah fi khalqihi, dia tahu kemudian pola-pola, gejala sosial dan semacam itu, non dia tidak punya background yang mapan tentang ilmu syariat, dalil syariat, juga tidak punya wenang dan punya punya kelayakan untuk berfatwa dan bicara dalam masalah ini. Fil hawadis al-mutaghayyirah. Dua-duanya. Itulah orang yang berhak untuk berfatwa dan berbicara. Kemudian tadi berkaitan dengan ayat yang kita baca surat Hud 89, maka itu perkataan Su'aib. Su'aib mengatakan, wahai kaumku, janganlah sikoki perselisihan antara aku dengan kalian itu menyebabkan kalian melakukan kejahatan, melakukan kemaksiatan yang menyebabkan kalian akan tertimpa azab sebagaimana azab yang telah menimpa kaum-kaum sebelumnya. Kemudian kaidah berikutnya, wujubu tahdhiril ummah min a'immatil bida'i. Wajibnya mengingatkan umat dari pemimpin-pemimpin kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, wa mimman khalaqna, dan di antara orang yang kami ciptakan, di antara makhluk yang kami ciptakan, ummatun, adalah sekelompok orang, yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Ya, mereka memberikan petunjuk dengan menyampaikan kebenaran, memberikan petunjuk pada orang lain dengan memberikan dan menyampaikan kebenaran pada orang lain, wa bi ya'dilun, dan mereka memutuskan dengan putusan yang adil dengannya. Maka mereka yang disebut adalah mereka orang yang Allah puji di sini, mereka adalah orang yang berdakwah dan mereka adalah orang yang memberikan putusan secara adil. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, laula yanhahum rabbaniyuna wal ahbar. Kenapa para rabbaniyun, para pendidik dan para ulama tidak melarang mereka? An qalihumul itsma, dari perkataan mereka yang nilainya dosa, wa aklihum sahat, dan hobi mereka memakan as-sahat. Mana asal dari as-sahat? Sesuatu hal yang haram. Namun yang dimaksud dengan sahat di sini artinya suap. Sebagaimana penjelasan sejumlah ahli tafsir. Labi sama kana yasnaun, sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Diamnya para ahbar, diamnya para ulama ketika melihat realita sekelilingnya, masyarakatnya perkataan-perkataan yang dusta dan hobi makan suap. Qala Ta'ala, dan Allah berfirman, qalu ya salihu, mereka kaum Nabi Saleh mengatakan, wahai Saleh, dulu engkau adalah orang yang kami harapkan. Maka Saleh sebelum dia diangkat jadi Nabi adalah orang yang digadang-gadang, orang yang diharapkan karena orang yang cerdas dan yang lainnya, sehingga diharapkan untuk jadi pemimpin mereka. Namun itu adalah qabla hadza, sebelum dakwahmu ini. Setelah engkau berdakwah, atanhana anna'buda bayabudu ahba'una, apakah engkau akan larang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Wa inna nalafi syakki mimma tada'una, dan sungguh kami meragukan apa yang kau dakwahkan. Ma tada'una ilaihi, yang kau dakwahkan murib, dan kami adalah orang yang ragu. Dan Allah mencela orang-orang Yahudi dengan Allah katakan, kanu la yatanahawna ammungkarin fa'aluhu, mereka tidak melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh jelek apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari wa ruhban, sungguh banyak ulama dan sungguh banyak ahli ibadah itu, layakuluna amwalan nasi bil batil, memakan harta orang lain dengan cara-cara yang haram. Dan banyak ulama itu malah menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya fisabilillah, yaitu tidak membayar zakatnya, fabashirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah mereka dengan adanya siksaan yang pedih untuk mereka. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, a'immatul bid'ah, para pemimpin bid'ah. Dan para pemimpin bid'ah, kata beliau, ada dua macam. Yang pertama adalah min ahlil maqalatil mukhalifah lil kitab sunnah. Mereka adalah orang yang memiliki maqalat. Yang dimaksud dengan perkataan di sini adalah akidah. Orang-orang yang memiliki akidah-akidah yang sesat. Itulah akidah yang menyimpang dari Quran dan sunnah. Demikian juga bid'ah jenis yang kedua adalah al-ibadat. Berbagai macam ibadah yang menyimpang dari Quran dan sunnah. Maka beliau sampaikan di sini, bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah dalam masalah akidah, dan ada bid'ah dalam masalah ibadah. Dan apa definisi bid'ah dalam ibadah? Ibadah yang menyelisih Quran dan sunnah. Dan di antara bentuk atau definisi bid'ah, akidah yang bid'ah adalah akidah yang menyelisihi Quran dan sunnah. Maka baik bid'ahnya itu ada bid'ah akidah ataupun bid'ah ibadah, masing-masing di antara dua bid'ah ini masing-masing punya a'immah. Ada a'immah, a'immatul bid'ah min ahlil maqalat, dan ada a'immatul bid'ah min ahlil ibadat. Maka bid'ah akidah itu ada pimpinan-pimpinannya, bid'ah ibadah juga semacam itu. Fa inna bayana halih, maka sunnya menjelaskan keadaan mereka yang sebenarnya dan mengingatkan umat dari bahaya mereka adalah satu hal yang wajib dengan sepakat kaum muslimin. Ada orang yang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, seorang itu rajin puasa dan sholat serta iktikaf, apakah itu lebih engkau sukai ataukah orang yang berbicara tentang ahli bid'ah? Ini maksud berbicara tentang ahli bid'ah, orang yang mentahdir, mengingatkan umat bahaya ahli bid'ah. Fakal, maka beliau mengatakan, jika dia sholat, jika dia puasa dan sholat serta iktikaf, maka itu manfaatnya untuk dirinya sendiri. Namun jika dia berbicara tentang ahli bid'ah, mengingatkan umat bahaya ahli bid'ah, maka itu manfaatnya untuk kaum muslimin, hadza afdal, maka itu yang lebih utama. Maka dalam perkataan Imam Ahmad di sini terdapat kaidah tentang tafadul bainal a'mal. Bahasanya amal yang muta'addin, yang manfaatnya meluas untuk banyak orang, afdal min amal al-qasir. Amal yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pelaku saja. Maka Imam Ahmad menjelaskan bahasanya manfaat ahli ini bersifat merata untuk kaum muslimin dalam agama mereka. Maka ini adalah sejenis dengan jihad fisabilillah. Karena membersihkan jalan Allah dan agama Allah, jalan Allah, syariat Allah, dan mencegah kezaliman mereka-mereka dan pelanggaran mereka-mereka, itu wajib alal kifayah bittifaqil muslimin, wajib alal kifayah. Ini yang patut digarisbawahi, tahdzir dari tokoh-tokoh kesesatan itu fardun alal kifayah, kewajiban yang statusnya fardu kifayah. Kalau orang sudah ada yang bicara, yang lain tidak bicara, tidak apa-apa. Kemudian yang tidak bicara bukan berarti diragukan kesalafiannya, kan? Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang yang ahlu sunnah sungguhan, salafi tulen, yang paling kenceng ngomongi orang yang dianggap orang yang sesat. Kalau kurang rajin, itu kurang kenceng sunnahnya. Kaidah sebagian orang, kaidah batil buatan sebagian orang. Kenapa? Karena membicarakan ahli bid'ah dalam artian mengingatkan umat bahaya ahli bid'ah adalah fardu kifayah. Sebagian orang mencela sebagian ulama, mentahdir dan meragukan sebagian ulama, alasannya dia tidak pernah bicara. Dia tidak pernah bicara tentang si A, si B, dan si C. Cuma karena enggak pernah bicara, itu jadi diragukan keulamaannya. kan, keulamaannya, karena enggak pernah bicara. Maka dituntut terus bicara. Padahal boleh jadi beliau enggak bicara, salah satu faktornya sudah banyak yang bicara. Ya, buka internet sudah banyak yang bicara. Enggak perlu saya bicara. Enggak perlu nambah-nambahi suasana. Ya. Pilih untuk diam saja, sibuk dengan masalah ilmiah. Sebagian orang itu mencela. Dan dia tidak punya celaan dari sisi negatif dari beliau kecuali karena itu saja. Contohnya saya Sa'ad Al-Fitri. Ya. Beliau dimasalahkan oleh sebagian orang itu karena ini. Tidak pernah bicara. Tidak pernah bicara di majelis beliau. Ngomongkan si A, si B, kelompok A, kelompok B. Beliau tidak pernah bicara. Maka dia meragukan. Nah, hati-hati dengannya. Cuma gara-gara itu. Ini satu hal yang aneh. Kenapa? Karena bicara tentang masalah ini fardhu kifayah. Seandainya betul orang tersebut layak untuk dibicarakan dalam pengertian diingatkan umat dari bahayanya. Gimana kalau tidak layak? Dan itu dan tidak demikian realitanya. Walaula seandainya, dan ini ijma' kaum muslimin. Ijma' kalau itu fardul kifayah. Maka orang yang membuatnya ini fardu ain, dia menyelisih ijma'. Dia menyelisih ijma'. Dia melanggar ijma'. Berarti ini menempuh jalan bukan sabilul mu'minin. Ini menempuh jalan bukan sabilul mu'minin. Jalan orang-orang beriman adalah ijma orang-orang yang beriman. Dan ijma kaum muslimin dalam masalah ini adalah ini fardu kifayah. Maka siapa yang menjadikannya fardu ain, maka dia menyelisih ijma, menyelisih sabilul mu'minin. Meskipun dia rajin ngisi pengajian dengan tema sabilul mu'minin. Namun ini melanggar sabilul mu'minin. Karena sabilul mu'minin itu apa? Ijma' kaum muslimin. Ijma' kaum muslimin itu sabilul mu'minin. Dan sabilul mu'minin ini fardu kifayah. Bukan fardu ain. Walaula, seandainya bukan karena adanya orang yang Allah tegakkan, Allah bangkitkan untuk menolak bahaya mereka-mereka ahlil bid'ah, misalnya rusaklah agama. Perkataan beliau ini dalil bolehnya laula. Perkataan Syekhul Islam Taimiyah di sini dalil bolehnya kata-kata laula. Seandainya bukan karena dokter yang nolong saya, mungkin saya sudah mati. Maka itu boleh. Seandainya sebagaimana beliau mengatakan kalimat ini, seandainya bukan karena adanya ulama-ulama yang bangkit mengingatkan orang bahaya dari tokoh-tokoh kesesatan, rusaklah agama ini. Dan dia di sini beliau mengatakan laula man, cuma menyebutkan orang saja. Beliau tidak mengatakan seandainya bukan karena karunia Allah dan adanya orang-orang yang Allah pilih untuk membela agama ini dari bahaya orang-orang yang merusaknya, maka rusaklah agama. Maka yang benar ya, laula seandainya tidak, kemudian nyebut orang. Itu diperbolehkan jika diiring dengan i'tiqad yang benar. Bahasanya ini cuma semata-mata sebab yang Allah jadikan, bukan karena. Maka diiring dengan i'tiqad yang benar, diiring dengan keyakinan ini adalah nikmat dan anugerah Allah. Dan kerusakan ahli bid'ah, kerusakan para a'immatul dolal, para pemimpin kesesatan lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh berkuasanya orang kafir, berkuasanya musuh yaitu ahli harbi, orang kafir harbi atas negeri kaum muslimin. Fa'inna ha'ula, karena mereka orang-orang kafir, jika mereka berkuasa, maka mereka tidak merusak akidah, tidak merusak agama. Ila taba'an, kecuali derivat. Yang pokok mereka menguasai daerah, mengeruk harta daerah tersebut, misi tambahannya baru kemudian ada misi penyebaran kesesatan. Namun ini bukan hal yang pokok. Ini ranting dan tambahan. Wa amma ulaika, adapun mereka tokoh-tokoh kesesatan, maka mereka merusak agama ibtidaan sejak awal. Itulah tujuan pokoknya. Meskipun mereka tidak berniat demikian, namun realitanya adalah mereka melakukan kerusakan. Dan musuh agama ini ada dua macam, orang kafir dan orang munafik. Dan Allah perintahkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad menghadapi dua kelompok tersebut. Dalam firman-Nya, jahidil kufar wal munafikin. Berjihadlah engkau menghadapi orang-orang kafir dan orang munafik, waghlub alaihim, dan bersikaplah keras kepada mereka. Fi ayatain, ada dua ayat dalam Al-Quran yang bunyinya semacam ini, yaitu surat At-Taubah dan surat At-Tahrim. Tentu jihad dengan orang kafir itu bisa dengan senjata dan bisa dengan lisan, dan jihad dengan orang munafik tidak ada kecuali dengan lisan, yaitu dakwah. Maka dakwah itu adalah jihad berdasarkan ayat ini. Fa idza kana aqwamun munafiqun, maka jika sekelompok orang-orang munafik mereka membuat-buat bid'ah yang menyelisihi Al-Qur'an, kemudian mereka melakukan talbis alannas, mereka melakukan talbis, melakukan penipuan, mengesankan ini satu hal yang baik kepada banyak orang. Walam tubayyin linnas, namun bid'ah tersebut tidak dijelaskan kepada masyarakat, maka rusaklah Al-Quran, rusaklah hukum Allah, dan bergantilah agama. Sebagaimana rusaknya agama ahli kitab sebelum kita, disebabkan terjadi tabdil yang tidak diingkari. Pelakunya tidak diingkari, pelaku yang melakukan tabdil tidak diingkari. Wa idzakan aqwamun, dan jika ada sekelompok orang yang dia bukan munafik, akan tapi suka mendengarkan perkataan orang munafik. Maka kenapa? Karena iltabas ali amruhum. Karena dia rancu. Dia tidak tahu kalau orang itu adalah orang munafik. Akhirnya mereka mengira bahasanya ucapan munafik itu satu hal yang benar, padahal itu menyelisih Al-Quran. Maka jadilah orang yang aslinya bukan munafik ini menjadi duat, orang yang mengajak kepada bid'ah yang dibuat-buat oleh orang-orang munafik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, seandainya mereka keluar berangkat perang di tengah-tengah kalian, mereka tidaklah memberikan tambahan kepada kalian kecuali kerusakan, dan mereka akan merusak di tengah-tengah kalian. Mereka menginginkan fitnah, menginginkan kerusakan untuk kalian. Itulah orang-orang munafik. Kemudian Allah katakan, wa fikum sama'una lahum, ada di antara kalian orang-orang yang beriman, orang yang suka hobi mendengarkan ucapan mereka-mereka orang munafik. Maka bid'ah itu beliau katakan pada dasarnya buatan orang munafik, awalnya buatan orang munafik, kalau tidak orang yang terpengaruh oleh orang munafik, orang yang mengira orang munafik ini orang baik-baik, padahal dia adalah orang munafik. Fala buddha, maka tidak boleh tidak adanya penjelasan tentang keadaan mereka. Bahkan kerusakan gara-gara mereka, para penyeru kebid'ahan, itu lebih besar. Maka tidak boleh tidak menjelaskan keadaan mereka-mereka jenis kedua ini. Bukan munafik, namun orang yang menjadi penyambung lidahnya orang-orang munafik. Bahkan fitnah, kesesatan disebabkan manusia jenis kedua ini lebih besar daripada kerusakan karena orang munafik. Fa'ina fihim iman, karena ada keimanan padanya, yang ini menyebabkan kita harus punya loyalitas padanya. Wa qatalu fi bida'in min bida'il munafikin allati tufsidu dina, dan boleh jadi, dan sungguh mereka telah masuk dalam bid'ah yang dibuat oleh orang-orang munafik, yang itu bid'ah yang merusak, bid'ah yang tentu merusak agama. Maka tidak boleh tidak kita harus ingatkan bahaya bid'ah tersebut. Meskipun konsekuensinya kita harus menyebut nama mereka-mereka, orang jenis kedua. Bertakyin, dan menyebut nama, tunjuk hidung, mentakyin, menunjuk hidung mereka-mereka. Bahkan meskipun kaum muslimin yang menyebarkan bid'ah ini boleh jadi mendapatkan bid'ah tersebut bukan dari munafik, akan tetapi itu adalah buatan mereka sendiri karena mengira itu adalah hidayah, mengira itu adalah kebaikan, mengira itu adalah agama. Wala takun kadzalika, padahal tidak demikian. Maka meskipun semacam keadaannya, tetap wajib menjelaskan keadaan orang ini yang menyebarkan bid'ah, bukan karena dapat dari orang munafik, musuh-musuh Islam, non dari kreativitas dia sendiri, dan dia adalah muslim. Dan Imam Ahmad ditanya tentang seorang yang terus menerus sepanjang tahun tidak pernah sholat witir. Setahun itu tidak pernah sholat witir sekalipun. Maka Imam Ahmad mengatakan, hadza rajulu su'in, ini orang bejat. Padahal yang dia tinggalkan adalah sholat sunnah. Dalam mazhabnya Imam Ahmad. Karena mazhab beliau sebagaimana mazhab jumhur, witir adalah sunnah. Berbeda dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah yang mewajibkan witir. Ini menurut ulama yang menganjurkan witir. Maka orang yang setahun kok enggak pernah witir, orang brengsek. Iyaka an tatba syaikhan yaqtadi binafsihi. Maka hindarilah, janganlah waspadalah, janganlah engkau mengikuti seseorang yang dia cuma mengikuti dirinya sendiri. Dia tidak punya imam yang dia menisbatkan diri kepadanya dalam apa yang dia dakwahkan kepadamu. Wa tasil dzalika bi syaikhin, dia tidak punya panutan, yang panutan tersebut bersambung dengan panutan berikutnya, bersambung pada panutan berikutnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Allaha Allaha. Ini bacanya dengan nasab. Namanya di nahwu namanya tahdzir. Ini Allaha Allaha. Artinya ittaqullaha ittaqullaha. Athiqatu bil askhas dulalun. Satu hal yang luar biasa ini. Ya. Mengandalkan person, percaya, namun tentu percaya yang dimaksud adalah percaya yang kemudian totalitas kepada person adalah kesesatan. Warukun ilal ara ibtidaun. Dan orang itu bersandar cuma semata-mata pada logika adalah bid'ah. Alin wal intiba fitariq ma'asunna abu ilayya minal khusuna wal inqibat ma'al bid'ati. Maka lembut dalam artian pakaiannya lembut, bagus, wal intiba, dan orangnya itu ceria, senyum-senyum, fitariqah di jalan ma'asunnah, dalam amalnya, dan dia sesuai dengan sunnah, itu lebih aku sukai. Minal khusunah, daripada pakaian yang kasar, zuhud, wal inkibat, orangnya pucat, karena rajin ibadah, mal bid'ah. Namun yang dikejarkan adalah bid'ah. La tatakarab ilallah bil imtina malam yumna minhu. Maka janganlah engkau beribadah kepada Allah dengan tidak mau melakukan sesuatu yang tidak Allah larang. Sebagaimana janganlah engkau mendekatkan diri kepada Allah. Bahasa lainnya, janganlah beribadah kepada Allah dengan melakukan amal yang tidak Allah izinkan. Ya, maka beliau sampaikan di sini sesuatu yang tidak dilarang. Apa itu? Mubah. Tidak mau menjalankan hal yang mubah itu bisa bid'ah. Manakala apa? Digunakan sebagai takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mubah adalah mubah, selama itu mubah. Selama itu disikapi mubah. Maka kalau orang itu enggak mau makan daging ayam, jika karena faktor mubah, mubah hukumnya. Kenapa enggak makan daging ayam? Bosan. Tiap hari sudah makan daging ayam. Karena bulan Ramadan tiap hari buka sahur ayam terus. Maka Sawal, bulan Sawal saya enggak mau daging ayam. Kenapa? Ramadan bosan. Pagi, sore, ayam. Makanya tidak apa-apa. Karena mubah, karena faktor mubah. Kenapa enggak mau makan daging ayam? Enggak punya duit untuk beli. Ya sudah, tidak apa-apa. Kenapa enggak mau makan daging ayam? Ya, ngirit persiapan nikah. Ya enggak apa-apa juga. Tapi tidak boleh menjadikan tidak mau makan daging ayam itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. merasa berpahala dengan tidak mau makan daging ayam. Itu merasa tambah dekat dengan Allah, berpahala, jadi tambah soleh. Gara-gara sekarang sudah tidak lagi mau makan daging ayam. Makanya tidak boleh. Mubah di sini telah berubah menjadi bid'ah. Karena apa? Karena digunakan untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak digunakan untuk takarub, maka yang namanya mubah dikerjakan boleh, tidak juga boleh. Makan daging ayam boleh, tidak makan juga boleh. Namun ini berlaku selama tidak dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau digunakan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bid'ah. Sebagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang tidak Allah izinkan, tidak Allah tuntunkan, juga adalah satu hal yang bid'ah. Maka beliau mengatakan bajunya bagus, orangnya senyum-senyum, rajin beribadah di atas sunnah, nah, itu lebih bagus. Daripada khusuna, bajunya tambalan, jelek, inkibat, enggak ceria, pucat, kenapa begadangan semalaman karena tahajud. Namun, ma'al bid'ah, maka dia ahli bid'ah. Tentu yang itu lebih baik. Lebih baik di sini bukan berarti itu baik. Lebih baik di sini bukan berarti itu baik. Namun itu jelek. Meskipun orang boleh jadi yang tertipu, menganggap itu baik. Masya Allah dia zuhud, pakaiannya sederhana, wajahnya pucat terus. Kenapa? Karena rajin tahajud tiap malam. Kemudian di awal di paragraf sebelumnya, beliau menyampaikan sebagai Syekhul Islam ini Ibnul Qayyim, sebagaimana perkataan Imam Ahmad. Di paragraf sebelumnya beliau menyampaikan sebagaimana perkataan Imam Ahmad. Iyaka anta takallam fiddin wa laysa laka fiha imam. Janganlah engkau berbicara tentang masalah agama padahal engkau tidak punya imam panutan dalam perkara tersebut. Meskipun perkataan beliau ini perlu rincian, tentu ini kalau itu masalah kontemporer, masalah ijtihad, fikih kontemporer, tentu ya enggak ada imamnya di masa silam, ya. Enggak ada imamnya di masa silam. Namun masalah-masalah yang mendasar dalam agama ini, masalah akidah, janganlah seorang itu punya akidah, punya kecuali itu ada imamnya. Maka boleh katakan di sini, janganlah engkau mengikuti orang yang cuma mengikuti dirinya sendiri dan tidak punya imam teladan yang ilmunya itu bersambung, dalam artian ada landasannya sampai sahabat, sampai nabi, ada salafnya dari nabi dan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beliau maksudkan. Kemudian di awal paragraf sebelumnya tentang orang yang terus-menerus meninggalkan witir, maka di sini terdapat pelajaran bahasanya terus-menerus meninggalkan. Jika orang itu meninggalkan sunnah dan dia meninggalkan sunnah itu ada indikator perkara sunnah dalam artian tidak wajib. Seorang itu yang meninggalkan perkara yang sunnah yang tidak wajib, namun dia meninggalkannya dan ada di sana indikator rughbatan anha, karena tidak suka, maka itu tercela. Adapun ibadah sunnah, sholat tarawih, sholat witir dan yang lainnya, puasa sunnah, jika orang boleh mengerjakannya dan boleh tidak mengerjakannya, dianjurkan untuk mengerjakan, tidak mengerjakan juga tidak apa-apa, namun tidak boleh. Ada indikator dari tindakan lisanul hal yang menunjukkan dia itu meninggalkan ini karena raghbatan anha, tidak suka. Di antara indikator yang dikatakan Imam Ahmad ada bentuk tidak suka manakala terus menerus setahun tidak pernah puasa sunnah, wala Arafah, wala Asyura, wala Senin, Kamis, wala ini, setahun tidak pernah belas, Ramadan saja, yang lain belas sama sekali tidak pernah. Maka ini zuhdan adil khair. Ada indikator dia itu tidak suka sunnah, ada indikator dia itu zuhud dalam kebaikan. Maka itu jadi tercela. Meninggalkan perkara yang sunnah tidak wajib, nah ada indikator karena tidak suka atau zuhud dalam kebaikan, maka itu tercela. Demikian sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radwan alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.